Wasadisul mabitu biminan. Hadza ma shahahahur Rafi, lakin shahahan Nawawi fi ziyadatir raudhah al wujub. Kesunahan haji yang keenam adalah mabit atau berada di Mina. Namun mabit di Mina termasuk dari kesunahan haji, ini merupakan pendapat yang dibenarkan oleh Imam Rafi'i. Menurut ulama lain, yaitu Imam Nawawi, beliau membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa mabit di Mina ini tidak merupakan kesunahan, tetapi merupakan kewajiban haji. Wasabi'u tawaful wada. Yang ketujuh, kesunahan haji yang ketujuh adalah tawaf wada. Tawaf wada ialah tawaf untuk perpisahan. Inda iradatil khuruji min makkata li safarin hajan kana aula. Jadi tawaf perpisahan atau tawaf wada ini dilakukan di saat seseorang ingin keluar dari Makkah. Baik keluarnya itu untuk bepergian, baik yang melakukan tawaf itu berupa orang yang haji atau tidak. Jadi kesunahan tawaf wada ini tidak hanya khusus bagi orang yang haji, tapi umum untuk semua orang yang keluar dari ingin keluar dari kota Makkah. Tawilan kana safaru aw qasiran. Dan jarak keluar dari kota Makkah ini tidak membedakan apakah jaraknya jauh ataupun dekat. Wa ma dzakarahul musannifu min sunniyatihi qaulun marjuh, lakinnal athara wujubuh. Dan tawaf wada yang termasuk sunnah mengkategorikan tawaf wada tergolong kesunahan haji, ini merupakan pendapat yang kurang kuat. Dan pendapat yang kuat, tawaf wada ini bukanlah sunnah tetapi hukumnya wajib. Wa yatajarradu ar-rajulu hatman kama fi syarhil muhadzabi indal ihrami anil mahiti minatiyab wa an mansujiha wa an ma'kudiha wa an ghairi thiyabi min khuffin wa nalin. Bagi orang laki-laki di saat dia ihram, dia diharuskan untuk menghindari berbagai pakaian yang dijahit. Pakaian yang dijahit atau yang ditenun ataupun yang diikat. Dan juga tidak diperbolehkan juga menggunakan sesuatu yang dijahit yang bukan pakaian, seperti misalkan sepatu ataupun sandal. Wa yalbasu izaron waridaan abyadaini jadidaini wa illa fanadifain. Dan juga diharuskan untuk memakai izar. Izar yaitu pakaian bawah dan juga rida atau selendang yang berwarna putih. Yang berwarna putih dan baru. Dan bila tidak bisa memiliki yang baru, tidak memiliki yang baru, maka disunahkan untuk memakai yang bersih. Jadi yang pertama kesunahannya baru, kemudian bila tidak punya, yang penting bersih. Faslun fi ahkami muharramatil ihram. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum keharaman ihram. Wahya ma yahrumu bisababil ihram. Yang dimaksud dengan keharaman ihram adalah sesuatu yang haram disebabkan status ihram. Wa yahrumu alal muhrimi asyaratu asya. Seorang yang sedang ihram diharamkan melakukan 10 hal. Ahaduha lubsul mahid. Yang pertama adalah memakai sesuatu yang dijahit. Ka komisin wa kubain wa khufin. Seperti komis, baju kurung, koba, baju atas, dan khuf. Khuf atau muzah, sepatu. Wa lubsul mansuji kadirin awil makudi kalabidin fi jami'i badani. Atau pakaian yang ditenun dan juga diikat. Wa tsani taghdiyatu ra'si aw ba'daha min ar-rajuli bima yu'addu satiran ka imamatin wa tin. Keharaman yang kedua adalah menutup kepala atau sebagian kepala bagi orang laki-laki. Dan yang menutupi itu sesuatu yang dianggap sebagai penutup. Jadi seorang laki-laki diharamkan untuk menutupi kepala atau sebagiannya menutupinya dengan sesuatu yang dianggap penutup. Sesuatu yang dianggap penutup seperti imamah atau selendang yang diikatkan di kepala, dan juga seperti tin tanah liat. Fa illam yu'adda satiran lam tadurra kawat iyadihi ala ba'di ra'sih wa kan gimasihi fima wastidlalihi bimahmal wa in massa ra'sahu. Dan bila ditutupi dengan sesuatu yang tidak dianggap sebagai penutup, maka hukumnya diperbolehkan. Seperti misalkan meletakkan tangan di atas kepala, atau menyelam di dalam air, atau berteduh di bawah mahmal. Mahmal adalah rumah kecil yang ada di atas unta. Walaupun mahmal itu menyentuh kepalanya. Wa taghdiyatul wajhi aw ba'dihi minal mar'ati bima yu'addu satiran. Dan bagi perempuan diharamkan untuk menutupi wajah atau sebagiannya, yang tentunya menutupi dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup. Wa yajibu 'alaiha an tastura min wajhiha ma la yata'atta satru jami'ir ra'si illa bihi. Dan bagi perempuan diharuskan untuk menutupi sebagian wajahnya untuk menyempurnakan menutupi kepalanya. Jadi kepala perempuan harus ditutupi, tetapi wajahnya harus dibuka. Dan untuk menyempurnakan tutupan kepala diharuskan untuk menutupi sebagian wajah. Jadi sebagian wajah boleh ditutup dikarenakan untuk menyempurnakan tutupan kepala. Walaha antusbila ala wajhiha thauban mutajafian anhu bi khosabatin wa nahwiha. Dan disunahkan bagi perempuan untuk mengendorkan kain yang ada di wajahnya. Jadi memakai pakaian yang longgar dan dibebani dengan kayu dan lainnya. Jadi disunahkan untuk mengendorkan artinya dibebani dengan sesuatu agar mengarah ke bawah. Wal hunfa kama qalahul qadhi Abu Thayyib yu'maru bisatri wal lubsil fahid. Bagi hunfa, seorang yang memiliki dua alat kelamin, yang memiliki status ganda perempuan dan laki-laki, menurut ulama yang bernama Abu Thayyib, qadhi Abu Thayyib, dia diharuskan untuk menutupi dan juga memakai pakaian yang dijahit ya. Jadi apakah rambutnya harus ditutupi atau tidak? Karena perbedaan kelamin tadi memiliki perbedaan hukum yang bertentangan. Kalau laki-laki justru haram menutupi kepala, kalau perempuan wajib menutupi kepala. Bila khunsa bagaimana? Menurut qadhi Abu Thayyib, dia diperintahkan untuk menutupi sama dengan laki-laki. Wa ammal fidyatu falladhi 'alaihil jumhuru annahu in satara wajhahu aw ra'sahu lam tajibil fidyatu lisyat wa in satarahuma wajabat. Dan mengenai fidyah atau denda yang harus dibayar oleh khunfa, bila dia menutupi wajah dan kepalanya atau kepalanya. Jadi saya ulangi, menurut jumhur atau mayoritas ulama, bila seorang khunsa menutupi kepala atau wajahnya, maka dia tidak diharuskan membayar fidyah, dia tidak diharuskan membayar denda, karena masih ada keraguan tentang status kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi pelanggaran laki-laki belum mengharuskannya membayar fidyah, pelanggaran perempuan juga belum mengharuskannya membayar fidyah. Wa in satarahuma wajabat. dan bila dia menutupi keduanya, jadi dia menutupi kepala dan menutupi wajah keduanya, maka bila demikian dia baru harus membayar fidyah, karena bagaimanapun statusnya dia telah melanggar keduanya. Dia menutupi kepala berarti melanggar aturan laki-laki, dia menutupi wajah berarti melanggar aturan perempuan.